dengan bahasan yang mirip, yaitu menerangkan kepada kita makna dari zahir ayat dan hadis yang bertentangan hingga kemudian mudah untuk difahami. Berkaitan dengan ta'wil mukhtalaful hadis, sudah ada terjemahannya saya tahu, tapi untuk mukhtalaful hadis milik Imam Nawawi, milik Imam Syafi'i, saya belum tahu ada terjemahannya. Artinya ini bacaan yang sangat bermanfaat untuk siapapun di antara kita yang belajar, hingga kemudian ketika mendapatkan ada satu ayat dan ayat yang lain, atau satu ayat dengan sabda Nabi Muhammad, atau sabda Nabi Muhammad dengan sabda beliau yang lain yang zahirnya bertentangan, tidak langsung menolak. Tidak langsung menolak. Kenapa? Karena kaidahnya dalam usul fikih itu menggabungkannya. Dan para ulama yang menerangkan bagaimana cara menggabungkannya, itulah yang kemudian harus kita pelajari sama-sama. Karena jika tidak, maka pada poin-poin itulah kemudian orang-orang yang benci dengan Islam, mereka akan menyerang Islam dalam firman tersebut, dalam sabda tersebut. Ia pondasi kita, ia rujukan kita. Nah, kalau misalnya pondasi yang kita berpijak di atasnya, rujukan yang kita kembali kepadanya, kemudian kok bermasalah, pasti akan muncul keraguan. Wah, iya juga ya. Padahal tak taunya, dia hanya menggunakan itu untuk melemahkan iman kita, yang jadi masalah kitanya gak paham. Hingga kemudian kita termakan dengan serangan tersebut, atau kita kalah dengan serangan tersebut. Jadi di antara kitab yang wajib, yang harus dimiliki oleh seorang muslim saya rasa, karena milik Imam Ibnu Qutaibah itu 100 kasus beliau membahas. 100 lebih, mohon maaf. 100 lebih kasus. Kalau Imam Syafi'i lebih banyak lagi. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan yakni mempergunakan akal yakni menurut fungsi yang sebenarnya. Dan tentunya kita Allah Subhanahu wa taala ciptakan yakni sempurna, tapi tentunya dengan keterbatasan. Nah, di dalam Islam banyak hal yang gaib yang diterangkan, tapi harus kita imani. Akal kita tidak mampu mencernanya. Akal kita tidak mampu menalarnya. Lalu bagaimana? Padahal di antara sifat orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada perkara yang ghaib. Tapi enggak bisa dinalar. Bagaimana kemudian kita memaksimalkan akal kita dalam perkara-perkara yang ghaib? Nah, al-musyahidun al-kiram, maka pada bahasan hari ini kita ingin menyebutkan perkataan beliau berkaitan dengan pentingnya akal ini, karena ialah tentunya semua kita mendapatkan beban syariat, dan tentunya bagaimana kemudian kita menyikapi hal-hal yang gaib yang ada dalam syariat Islam, di mana ia berbenturan dengan akal. Oke, okay. Al-musyahidun al-kiram, kan halaman 190 ya, halaman 190 kata beliau hafizullah ta'ala, syariat Islam memberikan nilai dan urgensi yang amat tinggi terhadap akal manusia. Hal itu dapat dilihat pada beberapa poin berikut. Artinya pemirsa, akal ini luar biasa penting. Di antaranya karena ialah kemudian kita mendapatkan beban kewajiban. Binatang tidak ada, orang gila juga demikian. Jadi akal itu sangat penting. Bahkan tidak sedikit atau bahkan rata-rata para ulama dalam bantahan mereka kepada lawan mereka itu mesti menyampaikan dalilul aql atau dalil akli, dalil secara akal. Karena terkadang orang ketika disebutkan dalil secara akal lah kemudian dia baru bisa menerima. Walaupun dalam pendalilan tidak bisa kemudian kita mengedepankan akal dulu. Firman Allah dulu, sabda Nabi Muhammad dulu ya, fitrah dulu, baru kemudian dalil secara akal. Karena akan lebih mudah memahamkan seseorang, selama tentunya dia orang yang waras ya. Ya, para ulama dalam bantahan-bantahan mereka menggunakan dalilul aqli atau dalil aql, dalil secara akal. Mudah kemudian difahami. Bahkan belum sebutkan pada pertemuan yang lalu, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Minhajul Muslim, itu mesti dalam setiap babnya ketika satu permasalahan harus ditopang dengan firman Allah, sabda Nabi Muhammad, mesti kemudian beliau menyebutkan dalil akli. Karena beliau menyebutkan secara umum mesti dalam setiap masalah dua dalil. Dalil naqli, kemudian firman dan sabda, kemudian baru dalil akli. Hingga kemudian seorang mudah memahami satu perkara. Ya, jadi bukan cuma dalam bantahan, dalam menerangkan syariat ini pun para ulama menggunakannya. Karena ia sangat penting. Tapi jangan kemudian kita melampaui batas hingga mengedepankannya lebih daripada firman dan sabda. Karena kalau bukan Nabi Muhammad SAW yang menerangkan firman Allah, niscaya sering saya sampaikan poin ini, cara berdoa pun kita enggak tahu. Kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW yang menerangkan kepada kita bagaimana detail cara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikut ini kata beliau, syariat Islam memberikan nilai dan urgensi yang amat tinggi terhadap akal manusia. Hal itu dapat dilihat pada beberapa poin berikut. Yang pertama, karena disebutkan pada paragraf sebelumnya, di antara perkara yang menyelisih ini ialah penggunaan akal yang melampaui batas dalam memikirkan perkara-perkara gaib, seperti memikirkan sifat-sifat Allah, azab dan nikmat kubur, dan selainnya dari perkara-perkara gaib yang dikabarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa menyelisih? Karena sebagian orang kemudian ketika tidak ada firman Allahnya menerangkan akan hal gaib tersebut, ketika tidak ada sabda Nabi Muhammad SAW yang menerangkan akan hal gaib tersebut, dia melampaui batas. Dia berkreasi dengan akalnya. Padahal mungkin niatnya baik untuk supaya bisa memahamkan orang. Padahal dia tidak punya ilmu tentangnya. Allah tidak sebutkan detailnya. Nabi Muhammad tidak sebutkan detailnya. Tapi ingat, bukan berarti kemudian akal lalu enggak penting. Sangat penting. Ulang-ulang lagi. Kita diciptakan sempurna. Tapi kita diciptakan dengan keterbatasan. Akal diantaranya. Tidak mampu kemudian kita menalar, mencerna perkara-perkara yang gaib. Baik itu yang dilihat, dirasa, didengar. No. Dan ada hikmah yang luar biasa tentunya ketika kita tidak bisa melakukan itu. Seperti misalnya azab kubur deh. Kenapa ia gaib untuk kita? Kemaslahatan untuk kita. Di saat yang sama, itulah di antara penentu antara orang yang beriman dengan perkara yang gaib dan yang tidak. Apalagi misalnya kalau semua kita mendengarkan orang yang diazab di dalam kuburannya, niscaya kemudian tidak ada perbedaan antara orang yang beriman dengan perkara yang gaib dan yang tidak. Lalu semuanya dengar, apa bedanya kemudian yang beriman dengan perkara yang gaib dan yang tidak? Enggak ada beda dong. Lalu semuanya dengar. Dan kalau semuanya mendengar, semuanya pasti beriman. Ya, semuanya pasti beriman. Semuanya akhirnya menjadi orang yang taat. Lalu akan sia-sia Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka. Jadi itu intinya. Akan ada bedanya antara orang yang beriman dan yang tidak. Walaupun dia tidak bisa nalar. Walaupun dia tidak mampu mencerna. Tapi Allah memfirmankannya. Nabi Muhammad mensabdakannya. Oh saya imani. Di sana ada azab kubur. Kamu bisa lihat? Enggak. Kamu bisa dengar? Enggak. Kamu bisa rasa? Enggak. Tapi Allah firmankan. Tapi Nabi Muhammad sabdakan. Pasti benar. Dan itulah bedanya. Inti perbedaan antara orang yang beriman dengan perkara yang gaib dan yang tidak. Karena kalau semuanya dengar, ya bukan perkara gaib namanya. Ayat Al-Quran, beberapa ayat Al-Quran berkaitan dengan hal tersebut juga gak bermanfaat. Untuk apa Allah memfirmankannya? Lawang semuanya dengar, gak gaib kok. Kan ada manfaatnya. Dan kata Nabi Muhammad SAW, laula alla tadafanu. Lada'autullah yusmi'akum min azabil qabri alladhi asma'u minhu. Jika saja kalian tidak saling menguburkan satu sama lain. Nah, jadi masalah kalian saling menguburkan satu sama lain. A meninggal, kita kuburkan. Besok kita meninggal, kita dikuburkan. Sayangnya kayak gitu. Karena kalau enggak gimana? Masa kita geletakin doang? Ada yang meninggal, ya kita kuburkan. Nah kata Muhammad, jika kalian tidak saling menguburkan satu sama lain, aku ingin sekali berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian azab kubur yang aku dengar. Coba misalnya Allah perdengarkan, siapa yang berani ngantarin orang ke kuburan? Gak ada. Sangat mengerikan, sangat menyeramkan. Bagaimana teriakan orang yang sedang diazab dalam kuburannya? Apa ada kemudian? Yani kuburan juga gak ada yang jaga. Ketika ada yang meninggal, kita geletakin gitu aja. Gak ada yang berani ngantar ke kuburan. Kan? Karena mengerikan. Tapi karena kalian sering menguburkan satu sama lain, makanya tentunya Allah jadikan gaib untuk kita. Akhirnya kita ke kubur, kita ziarah kubur, kita ngantar orang ke kubur. Coba kita dengar. Gak berani kita pergi. Semua makhluk Allah mendengarkannya. Kecuali jin dan manusia. Allah yang bisa. Jadi akal itu penting, tapi jangan sampai berlebihan. Hingga kemudian lebih mengedepankannya dibandingkan firman dan sabda. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menerangkan detail tentang satu perkara gaib, imani cukup. Ketika Nabi Muhammad SAW tidak menerangkan detail perkara gaib akan satu perkara, imani saja cukup. Karena mesti ada hikmah di balik itu. Bisa jadi diterangkan pun kita enggak paham. Ya kan? Gak usah perkara gaib deh. Teori-teori atau kaedah-kaedah dalam ilmu lebih ke fisika kayaknya, gak semua kita paham kan? Dan itu nyata. Di hadapan kita bisa dipelajari, terkadang bendanya ada. Atau kimia juga deh. Gak semua kita paham kan? Bukti terbatas. Akal tentunya di sini, cuman saya nunjuknya ke otak biar lebih mudah aja. Ya. Kita penuh dengan keterbatasan. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kata beliau, poin yang pertama, Allah hanya menyampaikan kalamnya kepada orang yang berakal. Karena hanya mereka yang dapat memahami agama dan syariatnya. Ini poin pertama. Berkaitan dengan syariat Islam memberikan nilai dan urgensi yang amat tinggi terhadap akal manusia. Pertama, Allah hanya menyampaikan kalamnya kepada orang yang berakal. Karena hanya mereka yang dapat memahami agama dan syariatnya. Orang yang gak punya akal gak akan paham. Tapi apakah kemudian semua firman Allah mudah untuk semua kita fahami? Enggak kan? Para ulama yang kemudian memudahkannya untuk kita untuk faham. Kayak ayat-ayat mutasyabihat misalnya, ayat-ayat yang multitafsir misalnya, enggak semua kita faham dong. Kayak kemarin misal ada yang nge-DM bertanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Ustaz, ini apa maksudnya?" Ya, mohon maaf sebentar. Saya harus buka buku tafsir dulu. Enggak paham saya. Sampai buka buku dulu baru saya jawabkan. Dan kita berbicara, saya yang cukup lama kemudian di pesantren. Harus buka buku dulu. Buka tafsir dulu, keterangan para ulamanya, apa maksud ayat itu, kan gitu. Artinya, tidak semua kita kemudian, ketika semua kita berakal, alhamdulillah, tidak semua kita kemudian bisa memahami langsung semua firman Allah, kan. Itulah kemudian posisi para ulama, yakni yang luar biasa, pewaris para nabi. Mereka terangkan kepada kita, mereka mudahkan untuk kita, untuk memahami ayat A, B, C, dan D. Yang terkadang mutasyabihat atau makna mudahnya multitafsir. Allah hanya menyampaikan kalamnya kepada orang yang berakal. Karena hanya mereka yang dapat memahami agama dan syariatnya. Tidak untuk orang yang tidak berakal, tidak untuk orang yang tentunya gila. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa dzikra liulil albab." Dalam Al-Quran surah Sad ayat 43, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya adalah, dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal. Tentunya ada perkara sebelumnya Allah sebutkan, entah perintah entah larangan, saya belum rujuk, tapi yang jelas semua itu adalah sebagai peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal. Karena dia faham akan firman Allah tersebut, dia faham akan yakni perintah tersebut, larangan tersebut. Dia punya akal, maka dia akan memahaminya. Wallahu a'lam bissawab. Dua, akal merupakan syarat yang harus ada dalam diri manusia untuk dapat menerima taklif atau beban hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulun ulang, akal merupakan syarat yang harus ada pada diri manusia untuk dapat menerima taklif atau beban hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak gitu ya. Bukan betapa banyak, rata-rata syarat sahnya sebuah ibadah disebutkan tuh di kitab-kitab fikih, syarat sah mesti berakal. Karena hanya dia yang kemudian mendapatkan beban hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak untuk orang gila, tidak untuk anak kecil, tidak untuk orang yang sedang tidur. Yang berakal. Al-Mushahidun al-Kiram, hukum-hukum syariat tidak berlaku bagi mereka yang tidak menerima taklif. Seperti orang gila. Hukum-hukum syariat tidak berlaku bagi mereka yang tidak menerima taklif beban hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak berlaku, lawang dia gila kok. Di antara yang tidak menerima taklif itu adalah orang gila karena kehilangan akalnya. Makanya kasihan ya. Dan biasanya dimulai dari stres yang berkepanjangan, akhirnya kemudian jadi gila. Al-Mushahidun al-Kiram, ada poin menarik berkaitan dengan hal ini, berkaitan dengan keutamaan membaca Al-Quran. Orang yang kemudian selalu membaca Al-Quran, kapanpun dalam satu hari terserah, mau pendek, mau panjang, mau pagi, siang, terserah, Anda punya timingnya sendiri, mesti akan menyinari sanubari, mencerahkan akal, menenangkan hati, dan begitu banyak keutamaan dari membaca Al-Quranul Karim. Silakan ditelusuri misalnya kepada orang-orang yang kasihan kita tentunya kepada mereka yang gila ini. Belum sebutkan tadi awalnya, mesti dimulai dengan stres yang berkepanjangan sangat berat. Dan mesti jauh dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Al-Quranul Karim. Makanya bahkan ya, para ulama itu ya, subhanallah, yang kontemporer aja nih, yang di zaman kita nih, artinya kita hidup bersama mereka walaupun beda di beda negara ya. Umurnya 80, 70, 80, 90 dan masih berfatwa. Enggak ada pikun-pikunnya. Loh, orang di awal 70-an udah banyak yang pikun. Ini udah 80 bahkan lebih, ada yang 90 masih berfatwa. Walaupun tentunya artikulasi sudah tidak terlalu jelas karena sudah tua. Bisa ompong, bisa pakai gigi palsu. Sudah beda artikulasinya, tapi subhanallah enggak pikun. Keberkahan ilmu. Firman Allah Subhanahu wa taala yang seluruh kemudian mereka lantunkan. Karena jauh dari Al-Quran, jin mungkin mudah merasuk, akhirnya kemudian dibikin gila. Makanya gak gampangan kerasukan itu, karena kalau dibiarkan gak dirukyah, bisa gila tuh orang. Al-Mushahidun Al-Kiram, hukum-hukum syariat, kata beliau, tidak berlaku bagi mereka yang tidak menerima taklif atau beban hukum dari Allah Subhanahu wa taala, enggak berlaku. Lawang mereka gila kok. Di antara yang tidak menerima taklif itu adalah orang gila karena kehilangan akal. Makanya orang yang misalnya melanggar perintah, meninggalkan larangan, ini salah satu kemungkinan. Yaitu apa? Gila. Perempuan itu kok gak menutup auratnya? Dicek, oh gila. Gak kena beban taklif, lawang dia orang gila kok. Jadi perempuan misalnya, ketika dia membuka auratnya, maka salah satu di antara begitu banyak kemungkinan, dia orang gila sebenarnya. Karena kalau yang berakal, dia terima perintah itu. Ini contoh mudah, untuk menerima firman Allah itu. Ketika Allah perintahkan kepadanya untuk menutup auratnya. Dia berakal, oh dia terima. Ada beban hukum, dia terima. Dan harusnya kan misalnya ketika ada perintah kita lakukan, ya selesai dong kita menjalankan kewajiban, tapi dapat pahala loh. Jadi kurang baik apa? Perintah ketika kita lakukan harusnya selesai. Lawang kita hamba, tapi enggak, ketika dilakukan dapat ganjaran loh. Tapi tidak sedikit kemudian ada orang yang melanggarnya. Sudah tahu padahal. Sudah dikasih tahu padahal. Sudah faham padahal. Tapi dia berlagak seperti orang gila. Wallahu alam bisa. Mungkin itu contoh yang paling dekat di bidang saya ya. Begitu banyak kemudian, khususnya kaum wanita, muslimah dia, berakal sebenarnya, tapi seperti tidak berakal. Rasulullah SAW bersabda, Rufi al-qalamu an thalathatin, anin na'imi hatta yastaikiw, wa'anis sabihi hatta yahtalima, wa'anil majnuni hatta ya'qila. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Kata beliau SAW yang artinya adalah pena, catatan pahala dan dosa. Diangkat atau dibebaskan dari tiga golongan. Artinya gak dicatat. Pena, catatan amal dan dosa. Diangkat, rufi'ah, atau dibebaskan. Artinya gak dicatat. Bagi tiga golongan. Yang pertama, orang yang tidur sampai bangun. Karena ketika tidur dan kemudian melakukan kesalahan, tidak diambil sebagai atau tidak dianggap sebagai dosa, tidak dicatat, diangkat penanya. Dan kemudian anak kecil sampai bermimpi atau baligh, di antara yakni tanda balighnya seseorang. Ketika baligh, maka beban taklif dia dapatkan. Beban hukum dari Allah yaitu taklif dia dapatkan. Tapi sebelum Maka belum. Dan tentunya ini banyak ya, banyak hal yang dengannya kemudian diketahui seorang sudah baligh. Di antaranya mimpi. Tapi ada orang yang tidak mimpi basah, mimpi bersetubuh hingga kemudian basah. Tapi ada orang kemudian tidak bermimpi, maka ada yang lain, perempuan misalnya dengan yakni haidnya. Kemudian laki-laki dan perempuan dengan tumbuhnya bulu kemaluannya. Dan lain-lain. Jadi banyak yakni tanda-tanda baligh seseorang. Dengan mimpi, dan sebagian di antara dan sebagian orang tidak bermimpi, maka yakni dengan tumbuhnya bulu kemaluan. Sebagian orang juga enggak tumbuh. Lah, kemudian dia perempuan tak tentunya haid. Sebagian orang kemudian haidnya telat, maka dengan umur. Inilah yang paling mudah. Walaupun tentunya batasan umurnya juga diperdebatkan di kalangan para ulama, 13 atau 15. Orang mungkin enggak mimpi basah, orang mungkin enggak tumbuh bulu kemaluan, orang mungkin kemudian haidnya telat, kayak orang-orang yang kemudian tinggal di satu negeri yang memiliki iklim yang dingin. Mereka punya musim dingin kayak sekarang nih, salju sudah turun. Itu haidnya bisa umur 17, 18, ya. Bisa 17 tahun atau 18 tahun mereka baru haid. Apakah sampai umur segitu dulu kemudian mereka baru sholat misalnya kalau dia muslim? No. 13 atau 15 itulah perdebatannya. Wallahualam bisa. Karena orang kalau misalnya, oke, dia enggak mimpi basah, dia enggak tumbuh bulu kemaluan, dia haidnya telat, tapi kan umur berjalan. Panjang umur dia dan melewati angka, kita katakan misalnya ambil yang paling aman 13 tahun, balik dia. Kata Nabi Muhammad SAW, pena atau catatan pahala dan dosa diangkat atau dibebaskan dari tiga golongan orang. Yang pertama, orang yang tidur sampai dia bangun, baru dihitung. Anak kecil sampai dia bermimpi, balik dengan semua macam-macamnya tadi, baru dihitung. Dan orang gila sampai ia berakal, yaitu kembali sadar atau waras. Tapi pemirsa, ada perbedaan di sini antara anak kecil dan orang gila kalau dia kala itu hidup di zaman Rasulullah. Perbedaan ketika mereka nanti meriwayatkan hadis. Kalau seseorang di zaman Nabi Muhammad dia masih kecil, kemudian ketika dia dewasa meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad, itu diterima. Tapi kalau seorang di zaman Nabi Muhammad hidup, Nabi Muhammad menyampaikan sabdanya, kala itu diketahui dia gila. Kemudian ketika dia sadar, dia mengatakan, saya menanggalkan Nabi Muhammad bersabda, itu enggak diterima. Karena ente dulu gila. Beda dengan, ente dulu anak kecil. Oh iya, diterima. Jadi memang berbeda dalam periwayatan hadis untuk dua hal ini. Ya. Anak kecil yang di zaman Nabi Muhammad menerima sabda, dan ketika dewasa dia menyampaikan, diterima periwayatannya. Tapi kalau orang gila di zaman Nabi Muhammad, dia dengar Nabi Muhammad ngomong, kemudian ketika dia waras, dia menyampaikan sabda, enggak terima. Karena waktu itu ente gila. Kemungkinan salahnya 99%. Lawang ente gila, ente enggak waras. Jadi itu perbedaannya dalam periwayatan hadis ya. Wallahualam bishawab. Tapi kita sepakat bahwasanya yakni orang yang gila dia yakni tidak menerima taklif atau beban hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sering kita bahas bahwasanya syariat Islam memberikan nilai dan urgensi yang sangat tinggi untuk akal. Karena orang itu berakal lah kemudian dia mendapatkan taklif atau beban hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Orang gila enggak dapat. Kemudian yang ketiga, di antara yakni poin Islam memberikan nilai dan urgensi yang sangat tinggi untuk akal, maknanya berarti akal ini sangat penting. Cuman kita harus gunakan sesuai dengan yakni porsinya. Kita diberikan akal, tapi kemudian kita juga diberikan keterbatasan. Jadi jangan melampaui batas. Kan kita diberikan keterbatasan sampai sini loh. Jangan lewat. Yang ketiga, Allah Ta'ala mencela orang yang tidak menggunakan akalnya. Misalnya celaan Allah terhadap ahli neraka yang tidak menggunakan akalnya. Kan begitu banyak Allah sebutkan larangan-larangan-larangan. Kemudian di ujung ayatnya, afala ta'kilun, afala ta'kilun, afala ta'kilun. Kalian berakal enggak? Kalian berakal enggak? Kan waktu itu kalian berakal. Ada perintah kalian tinggalkan, ada larangan kalian terobos. Sekarang masuk neraka. Di tafsir surah apa itu? Lupa Nabit. Fa'ina tadhabun itu. Saya sering sampaikan poin ini juga. Wa ma sahibukum bimajnun. At-takwir ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang kafir Quraisy, ketika mereka menolak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Celaan Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "Wa ma sahibukum bimajnun." Dan tidaklah sahib kalian ini, Allah tidak sebutkan, dan tidaklah Muhammad ini. Allah melakukan pembelaannya kepada Nabi Muhammad SAW, tapi di saat yang sama Allah ingin melecehkan mereka. Ini teman kamu. Dia kan teman kamu main. Dia kan teman kecil kamu, si Muhammad ini SAW. Dia bukan orang gila. Kalian pun tahu dia bukan orang gila. Iya kan? Semua kalian ketika meeting dipimpin oleh Al-Walid bin Mughirah, meeting ingin kemudian mengejek, menghina, menyematkan kata yang tepat untuk si Muhammad SAW, kan diantaranya kalian memunculkan gimana kalau kita tuduh dia orang gila. Kan langsung dibantah sama Al-Walid. Kita tahu apa itu kegilaan. Kita tahu siapa itu orang gila. Muhammad bukan orang gila. Kalian tahu dia bukan orang gila. Dia teman kalian kok. Jadi Allah ingin membela Nabi Muhammad, tapi indah sekali caranya. Allah sebutkan, sahib kalian. Teman kalian ini bukan orang gila. Allah tidak sebutkan nama Nabi Muhammad. Allah bisa sebutkan, dan Muhammad bukan orang gila, bisa. Tapi imbas untuk melecehkannya enggak kena. Itu murni pembelaan. Tapi kalau di sini, Allah membela, plus melecehkan. Teman kalian ini bukan orang gila loh. Firman Allah, fa'ayna tadhabun. Nah itu. Maka kemana kalian akan pergi? Dalam tafsirnya, bi'ukulikum. Kemana kalian mau pergi bawa akal kalian? Kasarnya, kalian punya otak enggak? Saya sebutkan otak biar mudah aja. Maksudnya akal. Kalian punya akal enggak? Dia orang yang kalian percayai. Kalian enggak pernah dapatkan dia berbohong sekalipun. Kalian amanahkan harta kalian yang paling berharga kepada dia di depan kalian dari kecil. Kalian tahu kemudian dia juga buta huruf. Masa orang buta huruf bisa kemudian menyampaikan hal yang sangat indah seperti itu, yang penyair aja gak bisa tandingin? Kalian punya otak gak? Kalian berakal gak? Makanya Allah mencela. Kenapa? Karena mereka tahu. Mereka tahu siapa Nabi Muhammad. Kita tahu siapa Nabi Muhammad. Kata beliau, Allah telah mencela orang yang tidak menggunakan akalnya. Misalnya celaan Allah terhadap ahli neraka yang tidak menggunakan akalnya. Aduh, udah masuk. Dulu ketika di dunia, kamu gunakan akalmu enggak? Afala ta'kilun. Tidakkah kalian berakal? Kan harusnya kalian bisa gunakan akal kalian. Mungkin kalau orang yang tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, mungkin ya, mungkin levelnya lebih rendah itu. Tapi untuk yang di zaman Nabi Muhammad ketemu langsung, nggak beriman juga, subhanallah. Ketemu langsung, berteman langsung, subhanallah. Luar biasa ya. Begitu mahalnya hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Jutaan kaum muslimin mendambakan untuk bermimpi. Mimpi aja nih. Mimpi ketemu Rasul. Itu mereka dambakan. Ini orang-orang ketemu, bukan mimpi, ketemu. Dan tidak beriman. Maka bersyukurlah kepada siapapun di antara kita, hai kaum muslimin yang beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan Nabi Muhammad, insyaallah kita ini yang beriman kepada beliau adalah orang-orang yang baik setelah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan radhiyallahu anhu ajmain. Seorang sahabat bertanya kepada beliau, dan ini disebutkan riwayatnya di tafsir Ibnu Katsir di ayat Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian saya tidak salah, sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, wahai Rasul, adakah umat yang baik setelah kami? Kami hidup bersamamu, kami berjuang bersamamu, bla bla bla. Kata Muhammad, ada. Kata sahabat yang mulia ini, siapa wahai Rasul? Kata Muhammad, qaumun ya'tuna min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarawni. Satu kaum yang nanti datang setelah kalian, mereka tidak melihatku, tapi mereka beriman kepada aku. Siapa? Anda. Siapa? Kita. Nabi Muhammad, mereka adalah, Nabi Muhammad sebutkan mereka adalah orang yang baik setelah sahabat, para sahabat. Beriman tapi enggak lihat. Yang namanya mengimani sesuatu, supaya kuat iman kita itu, menjadi keyakinan, terikat hati kita ini dengan keyakinan sebut, itu kalau kita lihat. Itu kalau kita lihat. Ya kan, walaupun untuk zaman sekarang misalnya bisa mungkin dengan media video. Siapa di antara kita pernah menyaksikan langsung satu binatang yang namanya kiwi? Kan nggak ada. Nggak tahu kalau Anda pernah lihat. Saya nggak pernah lihat tuh binatang. Tapi itu binatang, kiwi. Kiwi. Ini kanan, itu kiri ya, sorry. Kiwi. Siapa yang pernah lihat langsung? Nggak ada kan? Tapi kita mengimani, meyakini ada binatang tersebut. Kenapa? Entah satu, disifatkan kepada kita tentang binatang tersebut, atau kedua, kita lihat dari media. Buka YouTube, oh gini, mirip-mirip kayak burung puyuh. Pendek tapi, kakinya pendek, moncongnya panjang, cuma larinya cepat. Dia nggak terbang, tapi lari. Ya, dog, kadal padang pasir. Nggak pernah lihat langsung padahal saya 4 tahun di yakni Saudi Arabia. Lihat langsung nggak pernah, tapi di media. Akhirnya kemudian kita yakin. Artinya melihat itu membuat kita makin yakin. Melihat itu membuat kita makin yakin. Entah langsung atau zaman sekarang ke, lewat media atau dikabarkan kepada kita, disifatkan. Mungkin kalau Anda misalnya belum pernah lihat dog dan belum pernah buka YouTube juga, saya bisa sifatkan sekarang. Dia mirip kadal, rada besar, dia mirip-mirip iguana juga. Jadi ada kemiripan kan, ada terpatri di benak Anda, oh, dia mirip iguana. Tapi enggak kayak bertanduk gitu, agak-agak ceper kepalanya. Mirip kayak tokek gede juga. Buntutnya, nah itu sisiknya atau bentuknya seperti kulit durian. Nah, saya kan bisa sifatkan untuk Anda. Ketika kita sebutkan kadal padang pasir, kadal aja sudah tahu Anda mananya, kadal. Ya gitu-gitu pasti bentuknya, kadal soalnya. Baru kemudian detail sifat. Orang akan yakin ketika disifatkan kepadanya, dia nggak lihat, disifatkan, yakin dia, apalagi Anda lihat. Itulah hebatnya semua Anda, hei kaum muslimin. Anda mengimani Nabi Muhammad SAW, Anda nggak pernah lihat. Itulah iman. Ya. Dan Nabi Muhammad sebutkan baiknya generasi tersebut. Mereka tidak melihatku, tapi mereka beriman kepada aku. Siapa? Anda. Top kaum muslimin. Itulah di antara yang disebutkan Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan alladzina yu'minuna bil ghaib. Di antara sifat orang-orang bertakwa adalah mereka yang beriman kepada perkara yang ghaib. Kata beliau, dan Nabi Muhammad ghaib untuk kita sekarang, kata beliau. Tapi kita bisa mengimaninya. Atas jasa para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in yang menukilkannya untuk kita semuanya hingga kita tahu, bahkan seperti melihatnya di hadapan kita karena detailnya Syama'il Muhammadiyah yang diterangkan oleh para ulama dari keterangan para sahabat. Nabi itu begini begitu, sifat Nabi begini begitu. Subhanallah. Hebat. Kaum muslimin, Anda semuanya. Barakallahu fikum. Lanjut. Allah telah mencela orang yang tidak menggunakan akalnya. Misalnya celaan Allah terhadap ahli neraka yang tidak menggunakan akal hingga mereka masuk. Padahal dulu ketika dunia sudah sampai kepada mereka si pemberi peringatan. Ini perintah, lakukan. Dia tinggalkan. Ini larangan, tinggalkan. Malah dia terobos. Neraka. Enggak menggunakan akalnya. Siap. Keempat. Penyebutan begitu banyak proses dan anjuran berpikir dalam Al-Quran. Nah ini sambungan yang ketiga sebenarnya. Seperti tadabbur, tafakkur, ta'akkul, dan yang lainnya. Maka kalimat seperti la'allakum tatafakkarun, mudah-mudahan kamu berpikir, atau afala ta'kilun, apakah kamu tidak berakal, atau afala yatadabbarun al-Quran, apakah mereka tidak mentadabburi atau menerungi isi kandungan Al-Quran, dan yang lainnya. Di antara poin yang menunjukkan syariat Islam memberikan nilai dan urgensi yang sangat tinggi untuk akal. Di banyak ayat Allah tutup dengan perkara-perkara ini. Entah tadabbur, entah tafakkur, entah ta'akul. Semuanya merujuk pada kamu gunakan akalmu enggak? Sebutkan satu perkara perintah, sebutkan satu perkara larangan, mesti ditutup dengan ini. Disuruh kita berpikir. Berpikir dalam artian kemudian menyelami maknanya, bukan kemudian yakni mendahului firman dan sabda, jangan salah ya. Kita kan disuruh berpikir. Kita kan disuruh menggunakan akal. Ini kan ada orang kayak gitu ya. Ayat-ayat ini digunakan untuk, ayat-ayat ini dia gunakan untuk membenarkan perkataan dia bahwasanya ketika kita digunakan atau diberikan akal, kita bisa dong menentukan hukum. Dia mendahului syariat, tapi pakai ayat juga. Kan lucu jadinya. Gunakan untuk kemudian, yakni memantapkan iman Anda. Mentadaburi firman Allah, mentafakuri kemudian yakni firman Allah. Handphone siapa? Oh iya, gak mungkin Android, itu ringtone-nya iPhone. Matiin dong yang itunya. Siap. iPhone jadul ya, tapi tetap iPhone ya, lebih prestisius walaupun jadul ya. Walaupun sudah 4 tahun umurnya. Oke. Dan jarang kan orang kalau pakai iPhone kemudian pakai casing yang logonya ketutup. Enggak, mesti pakai yang kristal clear biar kelihatan logonya. Aduh ya Allah. Mudah-mudahan dengannya seseorang tidak menyombongkan diri ya. Karena di atas langit ada satelit ya. Ngaji apa sebenarnya? Oke, sedikit lagi. Keempat, di antara poin yang menunjukkan akan yakni syariat Islam memberikan nilai dan urgensi yang sangat tinggi untuk akal, artinya kita tidak mengabaikannya sama sekali. Enggak, Al-Quran menyebutkan penyebutan begitu banyak proses dan anjuran berfikir dalam Al-Quran seperti tadabbur, tafakkur, ta'akul, semakna kurang lebih untuk menggunakan akal, berfikir, merenungi. Maka kalimat la'allakum tatafakkarun, mudah-mudahan kalian berpikir. Atau afala ta'kilun, apakah kamu tidak berakal? Sudah diterangkan, ini larangan, ancaman, kalian punya akal enggak? Kok masih ngelanggar aja? Sudah diterangkan perintah, janji, pahala, kemudian kita abaikan. Kalian punya akal enggak? Allah enggak pernah ingkar janji loh. Punya otak enggak? Nah, kayak gitu. Atau afala yatadabbarun al-Qur'an? Apakah mereka tidak mentadabburi, merenungi isi kandungan Al-Qur'an dan yang lainnya? Kata beliau, bahkan Allah Ta'ala memuji ulul albab, orang-orang yang berakal, orang-orang yang berpikir, orang-orang yang punya lub, kor, inti, maksudnya akal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji ulul albab, artinya orang-orang yang berakal, orang-orang yang berpikir, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah di saat berdiri, duduk, berbaring, selalu ingat Allah. Allah puji mereka. Artinya dalam semua kondisi mereka selalu mengingat Allah, keagungan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran 190-191, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Artinya kalau orang yang berakal dengan cukup mentadaburi keagungan Allah dalam ciptaannya, dia pasti beriman kok. Ya. Karena disebutkan di sini ini makhluk-makhluk yang dahsyat-dahsyat yang disebutin di sini. Langit dan bumi, kurang dahsyat apa itu dua makhluk itu? Pergantian malam dan siang, kurang dahsyat apa itu? Allah yang bisa mengaturnya, memutarnya. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, besarnya, agungnya, megahnya ciptaan menunjukkan agungnya Sang Pencipta. Jika ciptaannya seperti itu, bagaimana yang menciptakannya? Kan gitu. Ini untuk orang yang berakal. Akhirnya kemudian dia beriman. Kemudian dia bertuhan. Nah, ini orang ateis kadang-kadang terlihat seperti pintar ya, padahal nggak punya otak. Ya dong. Kelihatannya seperti orang pintar. Padahal dia nggak berakal. Berarti Ustaz nggak kena beban kewajiban? Nah, bisa juga sih, nggak punya otak. Tapi bukan seperti itu maknanya. Subhanallah. Al-Musyahidun al-Kiram, para pemirsa, kita ulang ayat ini. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berakal. Hanya orang yang berakal yang bisa kemudian mentadaburi itu. Kalau misalnya nih, ada anak-anak pencinta alam. Mencintai alam boleh, pencinta alam identik dengan para pendaki gunung ya. Anda sering daki gunung. Bahkan terkadang bukan cuma yang sangat tinggi, tapi bahkan mungkin yang ekstrim gitu ya. Di antara mana ekstrim, kalau di Indonesia misalnya kayak Gunung Merapi, itu kan cukup ekstrim ya, karena dia aktif ya. Anda mendaki gunung dengan alasan tadabur alam, dengan alasan mencintai alam, tapi kemudian Anda dengan kewajiban Allah Anda abaikan, itu gak nyambung. Pencinta alam tapi gak pernah sholat, pencinta alam tapi maksiat ini itu, pencinta alam bahkan dalam proses kemudian naik gunungnya maksiat luar biasa sana sini, itu gak nyambung sebenarnya. Karena yang sedang Anda daki ini ciptaan Allah yang megah. Ciptaan yang megah gunung itu. Dan disebutkan dia hanya 30%. Setinggi-tingginya gunung di Indonesia misalnya, apa sih? Jayawijaya. Itu cuma 30% disebutkan. Karena ia pasak untuk bumi ini. Berarti yang menghujam lebih dalam. Itu makhluk Allah yang agung loh. Anda kalau alasannya tadabur alam, cinta alam, yang nyiptakan itu siapa? Dan yang menciptakan itu memerintahkan Anda perintah-perintah, melarang Anda dilarang-larangan. Anda mentadaburi ciptaannya, tapi perintahnya Anda abaikan. Anda mentadaburi ciptaannya, tapi kemudian perintahnya Anda abaikan, larangannya Anda terobos. Nggak nyambung. Mencintai alam boleh. Waktunya sholat, sholat. Maksiat yang lain tinggalkan. Ini naik gunung, Pit, naik gunung, malah maksiatnya di puncak gunung. Lah, makin dekat Anda sama malaikat maut. Kan makin tinggi itu. Pemahaman mudahnya, walaupun mau dimanapun ya, gampang bagi malaikat maut. Subhanallah. Atau orang bermaksiat ketika naik pesawat. Bah! Di atas pesawat, di dalam pesawat, di udara. Di atas pesawat mana jatuh ya. Ya Allah. Tapi tentunya itu pemahaman kita ya, akal yang cetek ya. Mau dimanapun salah aja. Salah aja. Tapi kan kita tahu bahwasanya malaikat Allah di antara mereka ada yang bertempat di awan. Malaikat Allah tempatnya di antaranya adalah ada yang di awan. Anda sedang mengitarinya. Anda bermaksiat. Di antara makhluk Allah yang enggak pernah bermaksiat. Oke, lanjut.